cahaya aku hilang. Keras bagai karang di lautan, seribu ombak hanya bayang-bayang. Iman dan cinta yang memudar. Aku kaman, sepi mengikatku dalam geram. Jalani banyak waktu yang terbuang, meski lelah ku cuba bertahan. Allah dekatkanlah, Allah ampunilah hamba-Mu ini. Allah maafkanlah, Allah terangilah, Allah mudahkanlah hamba-Mu. Aku hilang, keras bagai karang di laut.